pertamamu menggetarkan jiwa. Kau buat aku rindu mengusik sepi malam ini. Rasa hati tak rela bila kita tak jumpa. Aku rindu resah jiwa karenamu. Selalu ku peluk gambarmu di saat rindu begini. Aku rindu resah jiwa karenamu. Selalu ku peluk gambarmu di saat rindu begini.